Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab al-isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Di beberapa pertemuan yang lewat pernah kita ceritakan tentang kisah masuk Islamnya penduduk Taif atau Bani Thaqif, dan dalam kesempatan kali ini ingin saya bacakan tentang kisah keislaman mereka dari kitab Sirah As-Sahihah, ya, dari kitab Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Di sana di kitab tersebut disebutkan, akan tapi para pemimpin Bani Thaqif mereka merasakan posisi yang sulit, kemudian mereka berupaya untuk mengamankan diri dan harta mereka. Maka pada bulan Ramadan pada tahun 9 Hijriah, setelah kembalinya Nabi dari perang Tabuk, mereka mengirimkan sejumlah duta atau utusan dipimpin oleh seorang bernama Abad Yalail bin Amr, ditambah 3 orang dari Bani Malik dan 2 orang dari sekutu Bani Thaqif. Kemudian rombongan ini ditemui atau bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah di satu lembah, yaitu lembah Qonat Shimal yang ada di sebelah utara kota, sedikit berada di sebelah utara kota Madinah. Maka Mughirah kemudian mengabarkan kedatangan para tamu ini kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar lantas bersegera menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah ketika berjumpa dengan rombongan ini telah mengajari mereka bagaimanakah ucapan atau bentuk penghormatan dalam Islam dan cara dan etika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersilahkan mereka untuk singgah di tenda yang Nabi buat di salah satu bagian dari Masjid Nabawi, dengan tujuan supaya mereka bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dan menyaksikan sholatnya kaum muslimin di masjid. Ya, maka hal ini menunjukkan bolehnya orang kafir ada di Masjid Nabawi, demikian juga masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, jika ada manfaat dibalik keberadaan mereka. Maka ta'lanu islamahum, dan mereka mengumumkan keislaman mereka. Wa katabalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiktekan satu surat yang panjang untuk mereka. Dan utusan Bani Thaqif ini meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunda penghancuran Lata. Minta untuk ditunda thalatha sinin, 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun baru dihancurkan. Dan perlu diketahui bahwasanya Lata itu adalah sesembahan penduduk Taif, Bani Thaqif. Dan bukan sesembahan penduduk Mekah. Maka mereka minta untuk diberi tempo 3 tahun. Kenapa tidak 3 tahun? Khaufan min ghadabati qaumihim. Karena rombongan ini yang merupakan perwakilan ini khawatir dengan amarah kaumnya. Fa'aba ila ayah dimaha. Maka Nabi menolak permintaan tersebut. Dan Nabi berketetapan dan berkeputusan untuk menghancurkan Lata. Walakinnahu a'fahum minal qiyam bidzalik. Namun Nabi memberikan maaf, memberikan kelonggaran pada mereka. Nabi tidak mengharuskan mereka untuk menghancurkan Lata. Wa arsala Abu Sufyan ibn Harab wal Mughirah bin Syu'bah lihadmiha. Maka namun Rasul mengutus Abu Sufyan yang belum lama masuk Islam dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata. Kemudian permintaan yang lain dari utusan Bani Thaqif ini, permintaan yang kedua, kama talabu ifa'ahum minas salati la'annahum yarawna fiha dana'ah. Mereka juga minta dispensasi untuk tidak mengerjakan sholat. Karena mereka menilai dalam mengerjakan sholat itu terdapat perendahan. Lima fiha min inhina'in wa sujudin lillahi ta'ala. Karena di sana ada rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka lupa bahasanya mereka melakukan hal yang semisal kepada lata dan berhala dan batu yang lain. Fa'aba alaihim qailan, maka Nabi menolak permintaan dispensasi ini. Beliau mengatakan la khaira fi dinin laisa fihi ruku'an. Tidak ada kebaikan dalam keislaman seseorang yang dia tidak sholat. Ya, maka permintaan pertama penundaan penghancuran lata sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua dispensasi untuk tidak wajib sholat. Kemudian wastaratu ifa'ahum minaz zakati wal jihad, mereka juga minta dispensasi, minta persyaratan itu dispensasi untuk dibebaskan dari kewajiban zakat dan jihad. Waqad wafaqahum, dan Nabi menyetujui permintaan mereka. Maka itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasa'aluhu ayasmahalahum bitarkil wudu'i. Mereka juga mengajukan permintaan dispensasi untuk tidak wajib berwudu. Bihujjati anna biladahum baridah, karena alasan bahasanya tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal yang dingin. Wa ayantabitu fi duba' fil qara'. Demikian juga mereka minta dispensasi supaya dibolehkan untuk membuat nabidh, yaitu membuat khamr. Kemudian wa ayu'ita lahum Abu Bakrah Ats-Tsaqafi, dan mereka juga minta agar Abu Bakrah Ats-Tsaqafi, sahabat Abu Bakrah, kembali ke Ta'if. Fa'aba alaihim dalika kullahu, maka Nabi tolak semua permintaan ini, dispensasi supaya tidak berwudu dengan alasan dingin, tidak diterima. Dispensasi minta untuk boleh buat khamr dan minum khamr karena alasan dingin juga tidak diterima. Ya, maka mereka minta beberapa permintaan saat mereka menyampaikan keislamannya. Pertama tadi penundaan penghancuran lata selama 3 tahun, Nabi tolak. Kemudian yang kedua adalah dispensasi untuk tidak wajib sholat, Nabi juga tolak. Kemudian yang ketiga, dibebaskan dari zakat dan jihad, Nabi setujui. Dan berkaitan dengan zakat dan jihad, ketika Nabi setujui mereka untuk tidak wajib zakat dan jihad, maka sahabat Jabir mendengar Nabi bersabda kepadanya, saya tasaddaquna yujahiduna idza aslamu. Disetujui, namun Nabi katakan jika mereka Islamnya beneran, nanti mereka akan bayar zakat sendiri tanpa disuruh-suruh. Mereka akan berjihad, bahkan semangat untuk minta berjihad tanpa harus dipaksa-paksa. Itu alasan Nabi kenapa menerima persyaratan untuk atau dispensasi untuk tidak bayar zakat dan jihad. Kemudian yang keempat, mereka minta dispensasi untuk masalah kewajiban berwudu ketika sholat. Ya sudah, kami sholat wahai Nabi, namun enggak pakai wudu. Di tempat kami cuacanya dingin sekali. Ini enggak nguatin kalau wudu subuh-subuh. Maka mereka minta dispensasi. Nabi tidak terima dispensasi tersebut. Kemudian yang kelima, mereka minta agar diperbolehkan membuat khamr dan tentu mengkonsumsinya, dan bisa kita tebak ya alasannya juga alasan dingin. Nabi pun tidak menerimanya. Dan yang keenam, mereka minta agar sahabat Nabi Abu Bakrah Ats-Tsaqafi itu pulang kampung ke Taif, tidak lagi tinggal di Madinah dan Nabi tidak mengizinkannya. Dan Uthman bin Abil As adalah orang dari rombongan tersebut yang paling semangat belajar Quran dan belajar agama, maka Nabi angkat sebagai gubernur Taif. Padahal dia adalah yang paling muda di antara mereka. Wabada Islami wafdi Thaqifin, setelah rombongan dari Bani Thaqif ini masuk Islam, mereka minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya pada Rasul sejumlah pertanyaan berkaitan dengan masalah agama. Sampai-sampai mereka bertanya kepada para sahabat tentang tata cara pembagian Al-Quran menjadi beberapa bagian. Maka mereka bertanya, bagaimanakah kalian membagi Al-Quran, membagi Al-Quran untuk sebagai bacaan? Maka para sahabat mengatakan, kami bagi tiga surat pertama, setelah itu lima surat, setelah itu tujuh surat, setelah itu sebelas surat, setelah itu tiga belas surat. Dan ada bacaan ayat-ayat mufassal, surat-surat mufassal dari Qaf sampai akhir Al-Quran. Kemudian waqad makatsal wabtu 15 yawman fil Madinah, utusan Bani Thaqif ini di Madinah selama 15 hari. Kemudian mereka kembali ke Taif bersama Abu Sufyan bin Harab dan Al-Mughirah bin Syu'bah yang mendapatkan tugas dan mandat dari Nabi untuk menghancurkan Lata. Waqat haka Ibnu Ishaq wasfan li hadisati hatmil lat Alat, dan Ibnu Ishaq di kitabnya, kitab sirahnya, menceritakan deskripsi peristiwa penghancuran Lata. Di sana disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahasanya para perempuan Bani Thaqif semuanya kumpul haulaha, di sekeliling berhala Lata. Ya begina, mereka semua menangisi detik-detik terakhir kehancuran Lata. Hatta atamal Mughiratu hatmaha wa akhadha malaha min adh-dhahab wal jazaa. Dan mereka menangis sampai selesailah penghancuran Lata. Dan setelah itu Mughirah mengambil harta berupa emas dan yang lainnya yang ada di situ, sesaji orang-orang pada Lata, di sana ada emas boleh jadi dinar dan semacam itu. Wa Taif yadhunnuna annahum satatharu li nafsiha. Maka penduduk Taif ketika itu punya sangkaan kuat bahwasanya berhala Lata akan balas dendam kepada orang yang menghancurkannya. Wah, nanti akan kualat nanti. Waqat sakhira minhum al-Mughirah. Berkaitan dengan prasangkaan dan kekhawatiran orang-orang Taif ini, Mughirah malah ngejek orang Taif yang punya sangkaan dan kekhawatiran semacam itu. Faramma mi'walahu, dia lemparkan alat penghancurnya, waraqaba, sambil dia gerak-gerakkan kaki seakan-akan ya maksudnya ya agak-agak ngici, mana ini tidak apa-apa nih ya. Setelah alat tadi dihancurkan, selesai sudah tugas, alat penghancur dibuang sambil kaki digoyang-goyang, bagaimana mana ini apa balas dendamnya, mana perlawannya. Ya, maka mereka mengatakan tha'arat arabbah fa dhahika. Ya, dikira kemudian kaki yang goyang-goyang tadi adalah pengaruh dari Lata, maka Mughirah malah ketawa. Nah, wa nasahahum, dan Mughirah kemudian menasihati mereka untuk mengesakan Allah. Wa ada wa anjasa amalahum, maka Mughirah kemudian pulang ke Madinah dan menyelesaikan pekerjaannya. Wabidzalika zalat usturatul lat alati ubidat tawilan min dunillah. Dengan inilah berakhir mitosnya si Lata yang telah disembah ya, bertahun-tahun lamanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Al-Isbah fi bayan manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Ya, sedikit kita ulangi beberapa kalimat sebelumnya. Kita mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta a'lamu bi dunyakum." Kalianlah yang lebih tahu tentang dunia kalian, urusan dunia kalian. Dan benarlah Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi. Maka ilmu matematika, ilmu teknik, ilmu aritmatika, ilmu musik, geografi, dan ilmu iran, yaitu ilmu tentang menarik benda yang berat, menimbang air, dan menggali sungai, dan memakmurkan atau mendesain benteng. Demikian juga ilmu pertanian dan ilmu humiyat, ya, ilmu tentang masalah penyakit demam dan jenis-jenisnya. Demikian juga ilmu dan pengetahuan tentang air kencing dan warna-warnanya, sifatnya, kekeruhannya. Wa ma yadullu alaihi, dan apa maknanya, kalau keruhnya begini maknanya apa, kalau warnanya begitu maknanya apa. Wa ilmu syair, demikian juga ilmu tentang syair, kemudian not-not syair Arab yang disebut dengan bahar. Kemudian beberapa istilah dalam syair Arab ada namanya ilal dan zihaf. Ilmu fanitah, setelah berusaha cari makna ilmu fanitah ini enggak, di Kamus Munawwir tidak ada, di Mu'jam Wasit juga tidak ada. Wallah a'lam. Wa nahu dzalika minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain ternyata hum a'lamu biha wa ahdaku fiha. Maka manusia itu lebih berilmu dalam ilmu-ilmu tadi daripada Nabi. Demikian juga lebih cerdas dalam masalah itu daripada Nabi. Adapun ilmu tentang Allah, kitabnya Rasul, para malaikat, kitab Rasul dan hari akhir, dan rincian hal tersebut, maka itu adalah otoritas dan hak para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa'dallah, janji Allah, Allah tidak akan menyelisih janjinya, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Mayoritas manusia hanya tahu hal-hal yang nampak, yang luaran dari kehidupan dunia, dan mereka ghafil, lalai, dan bodoh tentang masalah akhirat, yaitu tentang masalah agama. Batu salah, salah seorang ulama salaf mengomentari ayat ini dengan mengatakan, hebatnya ilmu salah satu mereka tentang dunia sampai-sampai mereka cukup mengetok uang dirham dengan kukunya, dan dengan itu dia mengetahui beratnya. Namun orang ini la ilma lahu bi syai'in min dinihi. Dia tidak punya ilmu sedikit pun tentang Islam, tentang agamanya. Itu yang dimaksud dengan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman tentang ilmu manusia dan tertipunya manusia dengan ilmunya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang para rasul kepada mereka dengan membawa bukti nyata kebenaran pengakuan rasul sebagai utusan Allah, farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan ilmu duniawi yang mereka miliki. Mereka merasa butuh dengan ilmu kenabian, ilmu wahyu yang Nabi ajarkan. Wahakobim, dan menimpa mereka lah maka nubiyastahzi'un, adab Allah yang mereka ejek-ejek dan mereka olok-olok. Waqad fawatallahu subhanahu, dan Allah telah membuat bertingkat-tingkat di antara manusia tentang apa yang bisa ditangkap oleh akal mereka dan pikiran mereka. A'zama tafawutin, dengan tingkatan yang perbedaan yang sangat besar. Ya, dan berkaitan dengan sifat akal, di sini Ibnu Qayyim menyampaikan satu sifat akal, wal aqlu yu'ti sahibahu fa'idatahu fi naw alladhi yalzamuhu bihi wa yasghiluhu bihi wa yaqsuruhu alaihi ma la yu'tihi fi ghairihi. Maka akal itu akan memberikan manfaat kepada manusianya, manusia pemiliknya, cuma dalam bidang yang ditekuni oleh si akal, dan akal itu sibuk dengannya dan membatasi diri dengan mempelajarinya, mala yu'tihi fi ghairihi, maka dia akan bisa memberikan faedah besar dalam bidang tersebut, satu hal yang tidak bisa dia berikan di bidang yang lain. Wa in kana ghairuhu ashala minhu bi katsir. Meskipun bidang yang lain itu jauh lebih mudah daripada bidang yang dia geluti. Itu sifat akal. Ya, maka sifat akal kata Ibnul Qayyim, dia itu akan memberikan pemahaman, kemudahan pemahaman kepada seorang manusia yang memanfaatkan dan menyibukkan akalnya dalam satu bidang tertentu. Ketika seorang itu menyibukkan diri dalam bidang A, nah, maka akal itu akan sangat cerdas di bidang A. Ya, meskipun di bidang yang lain yang itu lebih gampang, itu dia pelu di bidang yang lain. Nah, dia gak bisa ngomong, dia gak bisa komentar di bidang yang lain. Padahal bidang tersebut jauh lebih mudah daripada itu. Kamu sulit kok, pinter lah ini yang gampang kok malah gak. Nah, kok malah gak bisa, itu wajar di dunia akal. Nah, itu gak aneh di dunia akal. Karena akal itu hanya akan cerdas di bidang yang dia tekuni. Dia akal ini tekun di bidang apa, maka dia akan cerdas di bidang itu. Dan dia akan blank, bodoh, pelo, enggak bisa ngomong di bidang yang lain yang dia tidak pernah bersentuhan dengan bidang tersebut sama sekali, meskipun bidang itu menurut komentar orang itu kan gampang sekali. Sebagaimana kama yu'tihi himmatahu wa qarihatuhu, atau kama yu'tihi himmatuhu wa qarihatuhu fi sina'ati lati huwa ma'niyun biha wa maqsul inayati alaiha ma la yu'tihi fi sina'ati ghairiha. Demikian juga berkaitan dengan masalah semangat dalam satu bidang keterampilan. Maka demikian pula ketika orang itu himmahnya, pikirannya, waqarihatuhu, bahkan tabiatnya, yaitu kecenderungan bakatnya, gitu bahasa kita mungkin. Maka ketika seorang itu hobinya, himmah bisa kita terjemahkan dengan hobi, ketika seorang itu hobi dan bakatnya di satu bidang keterampilan tertentu, alatihwa ma'niyun biya, dan dia pun perhatian dengannya, maksud inayah aliyah, dia membatasi bergelut hanya di bidang tersebut. Berputar ya cuma di situ saja. Maka dia akan cerdas di bidang itu, di keterampilan itu, malayuti fisina ati khairihi. Satu kecerdasan dan keterampilan yang tidak dia dapatkan di bidang yang lain. Maka orang yang bergulat di bidang komputer, di bidang program komputer, ya karena bakatnya di situ, demikian juga hobinya di situ, maka meskipun yang urut-urut semacam itu, nah, demikian urut itu dia bisa menguasainya, dia bisa menguasai. Namun hal-hal sepele yang lain boleh jadi maku, itu malah nggak bisa, ya, karena enggak perhatian, gergaji malah enggak bisa. Gergajinya nyangkul itu enggak bisa. Ini nyangkulnya bukan orang yang karena dia enggak nekuni masalah mencangkul. Cara mencangkulnya keliru. Ya. Itu enggak aneh. Ya, kenapa? Ya karena bakatnya di situ, karena tekunnya di situ, maka ya pintarnya di situ. Bidang yang lain blank. Itu wajar. Dan itu bukanlah satu hal yang aneh. Itulah dunia manusia. Wa katsiran matajitu rajula qad baraza fil latif min abwabil ilmi wan nadhar wa takhallafa fil jalili minhuma. Dan seringkali Anda jumpai ada seorang yang sangat menonjol dalam ilmu yang rumit dan jelimet. Ada ilmu yang latif, rumit, jelimet. Hitung-hitungannya enggak bisa dipahami oleh orang biasa. Ini apa-apa angkanya, angka-angka yang orang lain pun enggak paham angka apa itu. Ilmu yang rumit, jelimet, min abwabil ilmi wan nadhar. Di satu bidang ilmu. Wa takhallafa fil jalili minhuma. Namun dia terlambat dan pelo, tidak bisa ngomong dan tidak faham dalam ilmu yang tidak ruwet. Ilmu yang jalil, ilmu yang besar, yang dasar. Yang dasar-dasar malah dia tidak menguasai. Namun yang jelimet sekalian dia faham. Ketika orang itu kemudian menekuni satu bidang tertentu, maka misalnya kalau di dunia kedokteran, orang itu dokter spesialis, ngambil satu bagian dari tubuh manusia. Setiap itu dia yang tekuni itu. Dia ngambil masalah jantung, maka ublek-ublek masalah jantung dia faham. Ditanya tentang penyakit demam, udah lupa. Ditanya tentang penyakit demam, dia lupa. Apa ya? Apa yang harus dilakukan ini? Ini gejala apa? Yang jelimet-jelimet dia kuasai. Dan itu wajar di dunia manusia. Wa asaba al-aghmada wal-adhaqa minha wa akhta'a al-ajal al-awdah. Maka kita jumpai orang tersebut, asaba punya perkataan yang tepat dan benar, analisis yang sesuai, dalam perkara yang aghmad, sangat ruwet, sangat jelimet. Al-adaqqa minha, sangat kecil, sangat ruwet dan jelimet. Sama aghmad adaq. Wa akhtala al-ajall al-awdah. Namun dia analisisnya itu mentah, analisisnya itu tidak mutu dalam perkara yang awdah. Perkara yang lebih gampang, perkara yang lebih jelas. Itu analisisnya malah analisis kacangan. Perkara yang jelimet uwet, wah analisisnya analisis luar biasa. Itu banyak dijumpai, kita jumpai di dunia manusia. Hadza amrun waqi'un tahta al-ayan. Ini adalah perkara realistis yang bisa dilihat dengan mata kepala. Fa kaifa wa ulumul anbiya. Itu tadi semua adalah berkaitan dengan ilmu duniawi, ilmu yang modal pokoknya sekedar kemampuan akal. Fa kaifa wa ulumul anbiya wa ma'arifuhum min wara'i tauril akli. Maka bagaimanakah dengan ilmu para nabi, cerita tentang masalah akhirat, tentang alam kubur, tentang dunia malaikat, dunia jin dan yang lainnya. Dan pengetahuan para nabi. Maka bagaimanakah dengan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan para nabi yang itu semua min wara'i tauhil akli. Sudah di luar fase akal. Kemampuan akal. Akal tidak bisa ya, menebak-nebak gimana akhirat, gimana surga, gimana neraka, gimana dunia malaikat dan seterusnya. Ya, maka jika perkara yang sama-sama modal pokoknya akal, manusia bertingkat-tingkat. Ya, yang pintar dalam satu bidang, belum tentu pintar di bidang yang lain. Ya, dia pintar di bidang jelimet, dia belum, malah awam di bidang yang jelas. Dan itu padahal boleh jadi masih bagian dari ilmunya. Ilmunya apa? Matematika. Ilmunya apa? Biologi. Ilmunya apa? Fisika. Karena nekuni fisika yang ini, fisika yang itu malah gede-gede, saya gak tahu masalah itu. Kenapa? Karena fisikanya fisika yang jelimet, yang ruwet. Ya, dia bisa yang fisika dasar malah kemudian malah pusing dia. Malah analisisnya analisis yang kacangan tadi. Nah, itu padahal semuanya modalnya sama. Akal. Maka gimana kalau mau kemudian dihubungkan dengan ilmu agama? Maka yang pintar di ilmu dunia belum tentu pintar di ilmu agama. Kalau dia tidak belajar agama. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada sebagaimana banyak para ulama di masa silam, mereka pintar ilmu dunia dan pintar ilmu agama. Namun semata-mata dengan pintar ilmu dunia, orang itu tidak mesti punya analisis dan penjelasan yang bagus di ilmu agama jika dia tidak belajar. Sama dengan kasus tadi. Dia pintar dalam satu bagian di ilmu matematika. Matematika yang sudah tidak ada di alam nyata. Dia pintar masalah itu. Dia boleh jadi awam malah dengan matematika yang dasar, yang malah dia lupa. Kenapa? Karena dia tidak mempelajarinya. Karena dia tidak, pikirannya tidak di situ. Ya. Karena akalnya tidak tekun di situ, tekunnya di sana. Maka ketekunan dia di matematika yang itu, yang tidak ada di dunia nyata tadi, tidak menyebabkan dia otomatis pinter di ilmu matematika, di bidang matematika yang lain. Itu padahal sama-sama matematika. Gimana kalau loncat? Nah, ilmu matematika dan pindah ke ilmu tafsir, pindah ilmu hadis dan seterusnya. Ya kalau dia enggak belajar ya enggak bisa. Enggak bisa otomatis dia profesor di bidang matematika kemudian analisisnya tentang masalah tafsir kemudian jagoan, ya enggak bisa. Enggak bisa kaidah semacam itu. Itu kaidah orang awam yang enggak ngerti dunia ilmu. Nah, itu kaidahnya orang awam yang tidak tahu dunia ilmu. Walakul dan akal meskipun tidaklah bisa secara independen mengetahui ilmu para nabi, namun akal manusia tidak menilainya sebagai satu hal yang mustahil. Akal semata tidak bisa menebak surga seperti ini, dunia akhirat semacam ini tidak bisa. Namun posisi akal dengan ilmu para nabi tentang hal-hal yang gaib itu tidak menganggapnya sebagai mustahil. Mungkin. Itu dunia yang lain. Dunia yang lain. Itu alam akhirat, bukan alam dunia. Ya, mungkin saja semacam itu. Bahkan jika disampaikan ilmu para nabi tersebut kepada akal, akal pun mengakui kebenarannya. Dan dia pun bersegera untuk menerimanya. Dan tunduk, wa'adana dan tunduk dengan mematuhinya. Wa alimadhan pun sadar bahasanya perbandingan berbagai ilmu yang dikuasai oleh manusia dengan pikiran mereka. Ilaiha dibandingkan dengan ilmu para nabi, itu tidaklah sama dengan perbandingan ilmunya anak-anak dan pengetahuan anak-anak dengan ilmu-ilmu mereka. Bima la yudrok, dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Maka terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Anak kecil enggak faham ilmunya orang dewasa, profesor matematika, atau profesor yang lainnya. Anak kecil, anak TK enggak faham. Enggak bisa dan cuma dia ketika anak kecil ini enggak faham dengan ilmunya mereka-mereka, ilmu para profesor tersebut, apakah dia memustahilkannya? Dia tidak. Tidak mustahil, boleh jadi. Maka demikian juga perbandingan ilmunya mereka-mereka profesor-profesor di bidang umum tadi dengan ilmunya para nabi. Kemudian sebab yang kelima, di antara faktor tersebarnya kesesatan adalah al-ighrab al-nufus. Membuat sesuatu yang aneh pada jiwa. Sesuatu yang lain. Lain daripada yang lain. Tampil beda. Sehingga itu terasa aneh pada jiwa. Bima lam takun, dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh jiwa manusia. Minal ma'anil ghoribah, dari pesan-pesan yang aneh. Yang jika pikiran itu dhafira bi'idrokiha, berhasil menguasainya, maka dia akan merasakan kenikmatan. Pikiran itu akan merasakan kenikmatan, sejenis kenikmatan berhasil menangkap binatang buruan berupa binatang liar. yaitu binatang liar, binatang buruan dan binatang liar yang pada dasarnya orang tadi tidak punya harapan bisa menangkapnya. Wa hadza sya'nun nufus, inilah sifat jiwa manusia. Fa inna, maka jiwa manusia itu muakkalatun, itu tertarik untuk menekuni segala sesuatu yang aneh yang dianggap bagus. Kemudian dia akan mengutamakannya dan dia siap bersaing untuk menguasainya. Hatta idza kasara, namun jika ternyata pemain di bidang itu sudah banyak. Pemain di bidang itu sudah banyak. Wa khususnya sehingga itu jadi satu hal yang murahan, semua orang pun bisa memahaminya. Wa nalahu al-musriyu wal-mukillu, dan dia bisa dipahami, wallahualam, orang yang kaya dan orang yang miskin. Zahidat fihi, maka dia pun tidak pun lagi selera dengan hal tersebut. Padahal hal tersebut itu lebih bermanfaat dan lebih baik baginya. Akan tapi karena murahnya hal itu dan karena banyaknya orang yang menekuninya, maka dia ingin matatamayyaz, sesuatu yang beda, lain daripada yang lain, yang terbedakan dari yang lain, karena dia ingin mendapatkan lidzat tafarrud, kenikmatan berbeda, lain daripada yang lain, kelezatan al-ikhtisas, mendapatkan sesuatu yang khusus yang tidak didapatkan oleh yang lain. Fumakhtaru, kemudian mereka buat atau mereka pilih untuk pesan-pesan yang aneh tadi, kata-kata yang lebih aneh daripada pesan-pesannya. Nah, kan dipilih kata-kata yang arab minha, yang lebih asing daripadanya. Kemudian mereka sampaikan fi masami innas, di hadapan banyak orang. Wa qalukum, dan mereka katakan bahasanya, pengetahuan akad dan ilmu yang yakin itu ada di balik istilah-istilah tadi. Maka bergeraklah jiwa manusia untuk berupaya memahami kosakata-kosakata yang asing tadi dan memahami pesannya. Wattafaqa, dan bertepatan. Wattafaqa di sini artinya bertepatan. Ansadafat, bertepatan juga. Ternyata ketika dia tertarik untuk menguasainya tadi, bertepatan dengan kuluban khaliatan min haqa'ikul iman, hati yang kosong dari sifat-sifat iman. Dan apa yang diutus dan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka makna-makna tadi pun itu akan menguasai si jiwa. Sehingga azza'la atibail adyan, maka para dokter rohani itu pun kerepotan untuk istinqadhuha minha, kerepotan untuk menyelamatkan jiwa tadi dari hal itu. Kenapa? Wa qad tahakkamat fiha, karena pesan-pesan tadi, hal-hal tadi telah terlanjur tertanam kuat padanya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, tallahi demi Allah, ma asar al-hawa min wamiqin, tidaklah al-hawa, cinta dan kasmaran itu berhasil menawan min wamikin, seorang yang jatuh cinta dan yang kasmaran, illa wa azza alal wara istinqadhuhu, maka azza maknanya sulit, berat, hampir mustahil, maka berat, sulit dan mustahil atas semua manusia untuk bisa menyelamatkannya dari kasmarannya. Kalau orang itu sudah jatuh cinta, dan jatuh cinta itu sudah betul-betul sudah jatuh. Maka orang kemudian, semua orang berupaya agar dia tidak lagi cinta, namun benci dengan perempuan yang dia cintai, itu tidak akan bakalan berhasil. Meskipun itu Allah, semua manusia berperan, berupaya agar orang ini tidak lagi kasmaran dengan si doi. Itu tidak akan berhasil jika sudah betul-betul telah berkuasa rasa cinta itu pada dirinya. Maka azza alal wara istinqadhuhu, maka semua manusia tidak akan bisa menyelamatkannya dari rasa cinta dengan si fulana. Karena ketika sudah betul-betul masuk ke dalam relung-relung hati dan telah terselip di antara kemudian sela-sela hati. Wah, itu dah enggak bisa. Kalau sudah itu sudah terjadi, seluruh manusia tidak bisa, tidak akan bisa menyelamatkannya. Ya, menyelamatkannya dari rasa cinta. Semula cinta kemudian jadi benci, enggak bisa. Atau semula cinta kemudian jadi biasa-biasa saja, enggak bisa. Kenapa? Tamakkanat wa tahakkamat. Ya. Karena sudah demikian kokoh di sana dan sudah kuat di sana. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.